Asap tepian air sejak dari dahulu tanpa tahu mengapa. Andai ku bisa jadi sempurna, ku telah mencoba tapi selalu kembali lagi. Setiap tindakan, setiap langkahku, setiap jalanku, semua kembali ke tempat yang tak dapat ku tuju. Walau ku rindu, horizon seakan memanggil diriku. Tak ada yang tahu seberapa jauh. Jika angin laut membawaku berlayar, nanti ku sadar entahlah seberapa jauh ku melangkah. Ku tahu semua di pulau ini nampak begitu bahagia seperti yang diharapkan. Aku tahu semuanya sudah punya peran masing-masing. Biarlah ku dengan peranku bangga memiliki.